Mitra Bisnis, Prinsipal Otomotif menilai Indonesia tidak punya komitmen terhadap pengembangan mobil di Indonesia. Terbukti, janji insentif bagi mobil murah ramah lingkungan atau low-cost green car sampai saat ini tidak keluar-keluar, padahal sudah ada dua merek mobil yang siap menjual. Pengusaha di industri pendukung seperti knalpot, karpet mobil, juga mengeluh karena telah mengeluarkan investasi ratusan miliar, tapi sekarang terkatung-katung. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Gaikindo, Jongki Sugiarto. Pak Jongki, apa komentar Anda? Kita sementara ini hanya bisa menunggu, ya kan, Gaikindo juga menyampaikan hal tersebut kepada Kementerian Perindustrian, ya kan. Oh, ini situasi di lapangan demikian, ya kan. Nah, sekarang kita diminta, sebenarnya menunggulah semuanya, semua pihak, ya, termasuk Gaikindo sebagai asosiasi, ya kan. Ya udah, terpaksa ya kita menunggu gitu saat ini. Lalu kita juga mendengar kabar kalau beberapa prinsipal sudah mendapat ribuan pesanan LCGC. Sementara kebijakan terus tertunda dan mengakibatkan konsumen kecewa. Bagaimana Bapak melihat kondisi ini? Ya saya nggak bisa komentar soal itu ya, karena saya nggak tahu persisnya bagaimana merek-merek tersebut yang waktu di IMS tahun lalu memamerkan apakah sudah betul menerima pesanan, berapa banyak. Apakah sudah menerima uang muka pesanan, kita nggak tahu, karena sebagai asosiasi kita tidak tahu, ya kan. Tapi ya udahlah, kita sama-sama menunggu saja, saya pikir tidak lama lagi katanya sudah akan diterbitkan peraturan tersebut, gitu, ya kan. Kalau dari konsep low cost green car sendiri, bagaimana dalam pandangan Bapak? Kita kan dari awal kita diajak bicara dengan dari Kementerian Perindustrian untuk menciptakan, katakanlah mobil yang tadi low cost and green car, LCGC. Baik yang 1 liter atau 1000 cc maupun 1200 cc. Ya kita katakan bahwa kita siap, merek-merek, ada beberapa merek yang juga mengatakan siap, kita punya produknya, ya kan, bagaimana menciptakan itu supaya menjadi low cost, ya kan, green car-nya sudah pasti, karena memang kan teknologi sekarang juga semua sudah mengarah kepada rendah emisi, rendah polusi, irit bahan bakar, itu semua teknologi sudah rata-rata semua merek sudah memiliki lah, kan. Tinggal low cost-nya. Nah, low cost-nya kita katakan bahwa ya kita tinggal menunggu kesediaan pemerintah juga untuk menurunkan beberapa tarif daripada pajak yang sekarang ini dibayar oleh perusahaan mobil. Seperti saya selalu katakan bahwa di dalam satu harga mobil itu kisaran sekitar 30-40% itu dibayar atau distorkan ke pemerintah, ya kan. Kalau pemerintah pusat bentuknya adalah bisa bea masuk, bisa pajak penjualan barang mewah PPNBM, bisa juga pajak pertambahan nilai PPN. Pemerintah daerah pemilik kendaraan itu harus membayar yang namanya bea balik nama, ya kan? Nah, total daripada pajak-pajak ini atau pungutan ini itu adalah di kisaran 30-40%. Nah, kalau kita sama-sama mau menurunkan tarif tadi, dalam arti pemerintah menurunkan tarif, mungkin pengusaha juga mengurangi profit marginnya atau bagaimana, maka akan tercipta yang namanya low cost-nya tadi, gitu kan? Maka dari itu terciptalah sekarang namanya low cost and green car itu. Kalau kita lihat bagaimana low cost and green car ini dengan harga yang katanya di bawah 100 juta, itu kan akan membuat orang mampu membeli. Ya kan, daya beli masyarakat kita kan juga sudah ada di kisaran itu. Ya kan? Nah, kalau itu terjadi penjualan yang banyak, volume tinggi, maka pemerintah kita juga akan menerima pajak-pajak itu, walaupun ada yang dikurangi, tetapi kalau volumenya tinggi, kan pemasukannya kan sama juga, atau bisa lebih banyak bahkan. Ya, kalau tarifnya diturunkan, itu bukan berarti penerimaan pemerintah turun, belum tentu. Ya kan, kalau tarif diturunkan, misalnya dari 10% menjadi 5%, misalnya, ini kita ambil contoh saja. Ya kan, itu kalau harganya murah, kan orang banyak yang beli, ya kan? Jadi walaupun diturunkan tarifnya, tetapi pemasukan rupiahnya mungkin bisa lebih tinggi. Tuh, pabrik komponen juga akan mendapat order yang banyak. Selain itu, terjadilah investasi dari merek-merek tersebut. Untuk membuat mobil itu kan perlu investasi. Indonesia kan juga sedang mengharapkan penambahan investasi terus dari luar negeri. Yang ketiga, yang saya katakan, loh, pabrik komponen, pabrikan mobil tersebut, semuanya juga akan membayar pajak yang lebih, kan. Kalau omsetnya naik, teman-teman, pajaknya juga naik, kan. Jadi sebetulnya ini, dan juga yang tidak bisa kita lupakan adalah penciptaan lapangan kerja baru, kan. Dan itu yang kita butuhkan juga saat ini. Ya, jadi saya pikir ini semuanya bersinergi, dan akan mempunyai dampak positif bagi beberapa pihak yang terkait. Demikian Ketua Gaikindo Jongki Sugiarto. Saya Wendy Lim.